begitu di hari Minggu, senang-senangkan hatimu, lupakan dulu pekerjaanmu minggu lalu. Mari denganku, mari menyanyi bersama. Di hati kita ingin gembira, walaupun banyak kerja kita. Ramai berkawan, berpengalaman, luas pandangan. Sepanjang hari bekerja setiap waktu, di hari Minggu senang-senangkan hatimu, lupakan dulu pekerjaanmu minggu lalu. Mari denganku, mari menyanyi bersama. Di hati kita ingin gembira, walaupun banyak kerja kita. Ramai berkawan, berpengalaman, jauh berjalan, luas pandangan.